Mulane ngapunten-ngapunten, tadi Gus Ipul sudah menyampaikan di luar boleh berbeda tapi di sini sama. Ngapunten, baju boleh berbeda. Partai boleh berbeda, tapi kerukunan dan persaudaraan tetap wajib dijaga. Setuju? Setuju? Prinsipe ngeten. Lana capresuna walakum capresukum. Lana calekuna walakum calekukum. Bagiku capresku, bagimu capresmu, bagiku calekku, bagimu calekmu. Jadi nek ningali tampilane Islam dereng terasing, dereng aneh. Tapi nuwun sewu para rawuh, kalau dilihat dari nilai-nilai keislaman, kelihatannya sekarang Islam sudah terasing, dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Ono wong sing betul-betul menjalankan Islam dengan baik, ada orang yang betul-betul memegang ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat, sekarang sudah dianggap aneh, mesti kepencil. Halo. Zaman sekarang disebut zaman milenial, zaman digital, di mana masyarakat kita semua termasuk wong lengkong dipaksa harus menjadi manusia-manusia ambibi, manusia yang hidup di dua dunia. Nek wong biyen tuh hidupnya cuma di dunia nyata saja. Kalau manusia sekarang di samping hidup di dunia nyata, justru lebih banyak hidup di dunia maya. Mangkane ngajini wong saiki karo ngajini wong biyen seje. Wong biyen ku nek ngaji konsentrasi, nggawa catetan, diperhatikan, didengarkan, diapalkan, diamalkan. Saniki beda. Kiai ne ngaji, jamaahe selfie. Kae kudu ngabang kae. Kula niku lek diundang ceramah kadang-kadang suka berat hati. Kenapa? Ya bertentangan, saya menginginkan di dunia nyata, sementara jamaah yang ngundang rata-rata 75% berada di dunia maya. Wong aku ceramah sing kono video call. Aku ngaji sing kono gawe story, kae. Update status, ono sing siaran langsung. Mangkane wong saiki niku tidurnya mundur. Kalau orang dulu jam 9, jam 10 malam sampun sare. Mulane wong biyen anake akeh-akeh. Dadi suwengi iki iso ping pira. Lha wong saniki niku turune jam 2, jam setengah 3. Mangkane subuhe kerinan. Saiki kok tangi isu, gak perkara wedi ketinggalan sholat subuh berjamaah, tapi wedi ketinggalan sekolah, wedi ketinggalan kuliah, wedi ketinggalan kerja. Ayo sampean susah ndi ketinggalan sholat karo ketinggalan HP? Ayo, zaman dimana sekarang semua tangan sudah pegang setan gepeng. Lha kok ana wong lengkong riwariwi ten pundi-pundi tangane nyekeli tasbih ngelewer terus diputer kalih maca wiridan, aneh wong iku mesti. Mungkin nek kene dianggap wong gendeng mungkin. Halo. Ngapunten, zaman dimana kitabnya masyarakat sekarang bukan Fathul Qorib, bukan Fathul Muin, kitabnya saiki Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram. Kok ana ibu-ibu omahe lengkong kene, mari maghrib TV dipateni, HP dipateni, buka Quran deres sampai adzan isya. Aneh ibu-ibu. Mesti randuwe bolo. Soale liyane kan video callan. Halo. Ayo aku takon, sapa sing duwe anak usia SMP, SMA sing isuk mau anake melu salat subuh berjamaah nduk masjid kono? Ngacung. Aneh anakmu. Mangkane Kanjeng Nabi lek dawuh fatuba lil ghuraba. Di zaman seperti ini sangat beruntung bagi orang-orang yang disebut aneh. Orang-orang yang terasing, orang-orang yang kepencil, sing dianggap aneh, iku malah wong sing bejo. Insyaallah jenengan baik dalu iki termasuk wong aneh. Aneh. Ono nggone desa sing nyelempit kaya ngene. kok iso nekani pengajian padahal suasanane yo enak-enak turu, jenengan kok gelem budal rene, jenengan termasuk wong aneh, liane kan kelon. Makane Gusti Puli termasuk makhluk aneh, nyapo ado-ado teko Surabaya kok nyelempit mrene. Mulane sing bejo zaman saiki niku malah wong sing dianggep. Ngapunten, mulane aja kaget. Solawatan yang jelas-jelas muji Kanjeng Nabi dibid'ah-bid'ahno. Solawatan bid'ah, padahal muji Kanjeng Nabi diarani bid'ah. Senengane muji Syahrini. Woi. Vanessa Angel. Masya Allah. Makanya hati-hati ya. Kemarin sempat viral, sempat rame. Katanya ada 7 kontainer surat suara yang jumlahnya 70 juta sudah tercoblos untuk paslon tertentu. Viral, tapi masih kalah viral dengan yang sekali coblos 80 juta. Lewo saya kira muji Kanjeng Nabi diarani bid'ah. Lenek muji Syahrini, Via Valen, Nela Karisma, Jihan Audi, Tasaros Malang, nunggu. Apa lah anak buahku kabeh kok. Lenek ngono kuwi terus dianggap sunah. Wis jan koplak kabeh. Kacau donya kacau. Ngapunten. Lho, mboten kula sekedap mawon, Gusti Pul sakit. Dadi kula sekedap mawon. Gusti Pul terus-terus ora melu nyangoni soalnya. Subhanallah, kula kangen banget kali Gus Ipul, kangen ngundangmu. Kula napa-napa nderek Gus Ipul. Sampai tekan saiki, pilihan presiden melu sapa? Belum menentukan sikap. Ngenteni wong kuwi. Soale wong kuwi komandanku. Biyen aku melu kuwi Gus Rezak. Duh. Niki mangke kula singgung temen mriki nggih. Sik. Agama Islam yang oleh Rasulullah jelas-jelas diproklamirkan sebagai agama yang samha, agama yang luas, mencakup semuanya, menaungi semuanya, melindungi semuanya, agama yang sejuk, damai, agama yang penuh dengan kasih sayang, agama yang anti kekerasan, anti radikalisme, anti ekstremisme, anti terorisme. Sekarang dianggap kalah keren sama yang berani petentengan. Nek gak wani petentengan kurang afdol. Kalah gaya karo sing raine sangar-sangar angker-angker. Kalau gak berani tampil dengan wajah sangar dan angker, katanya gak islami. Dari raiso mlebu swarga. Ngapunten, padahal lek sampean teliti Al-Qur'an, tapi lek potongamu ketoke ora kober. Wis tak kei matenge wae. Menurut Al-Qur'an, siapa yang paling layak menghuni surga? Sopo sing pantes manggon swarga? Sinten sing kalih Gusti Allah dicawisi swarga? Ayo, apa wong NU tok? Apa wong Muhammadiyah? Apa wong LDII? Apa wong FPI? Wong Persis? Ayo, sopo sing pantes mlebu swarga? Apa wong PKB, balane Cak Munir, Cak Ulum? Apa wong PAN? Apa wong P3? Apa wong PBB? Apa PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, Gerindra, PKS, Nasdem, Hanura, Berkarya, Perindo, PSI. Apa lho ngkate pemilu? Ayo, sapa sing patut mlebu swarga? Apa pendukungnya Pak Prabowo? Apa pendukungnya Pak Jokowi? Ukurane mboten niku. Lek menurut undang-undang Al-Qur'an, sing oleh rahmati Allah, oleh ridane Allah disediani swarga, niku cuma wong takwa. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapapun dia, apapun latar belakang kehidupannya, status sosialnya, dari organisasi apapun, dari partai manapun, pendukungnya siapapun, asal bertakwa layak menghuni surga. Pantes manggon swarga, disiapi swarga karo Gusti Allah. Sopo wae anake sopo wae wong ndi wae teko ormas apa wae teko partai apa wae pendukunge calon sopo wae nek ora takwa ora iso oleh ridane Allah ora bakal oleh rahmate Allah ora bakal pantes mlebu swarga. Mulane ngapunten tadi Gus Ipul sudah menyampaikan di luar boleh berbeda tapi di sini sama. Ngapunten baju boleh berbeda. Partai boleh berbeda, tapi kerukunan dan persaudaraan tetap wajib dijaga. Setuju? Setuju? Prinsipe ngeten. Lana capresuna walakum capresukum. Lana calekuna walakum calekukum. Bagiku capresku, bagimu capresmu, bagiku calekku, bagimu calekmu. Masing-masing punya pilihan. Gak oleh golput kudu melu nyoblos. Sesuai dengan pilihan hati, nyuwun petunjuk dateng ngarsane Gusti Allah. Ojo ngelek-ngelek sing ora sampean pilih. Nek sampean ngapik-ngapik no sing sampean pilih, monggo. Tapi ojo ngelek-ngelek sing ora sampean pilih. Tak baleni, tak baleni. Nek kepingin mengkampanyekan ngapik-ngapik no sing sampean senengi, sing sampean pilih, monggo. Tapi ojo ngelek-ngelek sing ora sampean pilih. Misale sampean seneng karo Pak Jokowi, terus sampean ngelek-elek Pak Prabowo, sampean menghujat Pak Prabowo, utawa sampean misale seneng karo Pak Prabowo, terus sampean memfitnah Pak Jokowi, menghujat Pak Jokowi, elek-elek Pak Jokowi, ngapunten, dosa sampean tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh, tambah numpuk, tambah numpuk, tambah numpuk, tambah numpuk, tambah numpuk, tambah numpuk. Kowe nek elek-elek wong berarti kowe rumangsa luwe HP, padahal dapuramu trimo ngono. Dosamu tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh, tambah numpuk, tambah numpuk, tambah numpuk, tambah gunung, tambah gunung, tambah gunung, tambah gunung. Padahal dosa nang menungso, najan sampean istighfar tobat kaya apa nang Gusti Allah, gak bakal di ngapura Allah lek sampean durung njaluk sepuro nang menungsane. Lek sampean elek-elek Pak Prabowo, sampean elek-elek Pak Jokowi, sampai mati sampean ra ngira ketemu wonge, kapan lek njaluk sepuro? Mangkane cangkemmu dijogo. Orang mek cangkem tok termasuk jari jemarimu, tanganmu. Saiki aku takon, HP-mu sedina mbok tutuli ping pira? Terus bojomu mbok tutuli ping pira? Aku nerusno gosipul kok. Paham nggih maksud kula nggih? Paham nggih? Yo duwe pilihan, gosipul punya pilihan, yakin kula. Anwar Zahid punya pilihan, Gus Rozak punya pilihan, Pak Camat punya pilihan. Tapi gak usah ngelek-ngelek no sing ora sampean pilih. Iki ngrungokno apa ora to? Lha kok nduweh ngono kudu kuning. Mendambamu merindumu hadir kembali.